Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 akhir Syaban. Berarti setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, kita akan memasuki surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dan ajarannya adalah memang betul-betul hanif. Hanif artinya adalah yang lurus. Hanif artinya adalah siratal mustaqim. Hanif artinya murni, betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan yang sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian sifat Nabi Ibrahim, yaitu sebagai umat yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus, bukan termasuk kaum musyrikin dan orang-orang yang sebagaimana yang diduga orang-orang, dan ia adalah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, begitu indahnya beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan dalam firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika," ini adalah menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, betul-betul pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ketika Allah mengatakan dalam firman auhayna, auhayna artinya kami wahyukan, kata Allah, apa saja yang terdapat dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di dalam ajaran Nabi Ibrahim, menurut kisahnya juga, adalah dimulainya khitan secara islami pada saat itu. Maka banyak orang mengambil dari kisah tersebut, dan banyak orang-orang non muslim juga mengambil sunnah tersebut, disebabkan di situ kalau ditinjau dari aspek dan sisi medis dan kesehatan, itu adalah sangat menguntungkan sekali kepada orang-orang yang melakukan milah Nabi Ibrahim ataupun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim. Maka ini adalah hal yang sangat sempurna sekali. Ini adalah menunjukkan dari salah satu ajaran yang diajarkan Nabi Ibrahim, yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanifah, orang yang betul-betul lurus, dan dia sangat jauh dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim dengan kekuatan kaum kafir musyrik pada saat itu yang menyembah berhala, yang tidak pernah menginginkan kedatangan kebenaran tersebut, karena mereka merasakan sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan mereka, dalam tradisi kehidupan mereka, yang mana tradisi mereka itu adalah menjadikan manusia-manusia yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat. Sementara Islam datang untuk memperjuangkan segala hak, tidak pernah menyia-nyiakan apa saja yang dikerjakan hambanya, karena Allah sudah berjanji melalui firman-Nya, karena salah satunya innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau menyia-nyiakan perbuatan kaum muslimin atau kaum mukminin. Untuk itulah kita berbahagia. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ardiansa akan menjelaskan apa yang dimaksud nanti tentang millat Ibrahim, akan lebih jelas lagi nanti. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini menegaskan kembali bahwa Nabi Ibrahim sebagaimana yang telah disampaikan pada hari yang lalu adalah bapak tauhid yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itulah di dalam dasar negara kita juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah Tuhan yang Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak memiliki sekutu, sebagaimana yang kita kenal di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada satu pun yang menjadi sekutu baginya. Dalam surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas karena ayat-ayat di dalamnya itu menyuruh dan memerintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita, amal kita, dan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ajaran yang sedemikian rupa itu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sedemikian rupa secara mendetail, baik itu di dalam pernyataan-pernyataan beliau yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun dengan mendirikan Ka'bah sebagai pusat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bukan berarti dari apa yang saya sampaikan tadi, nabi-nabi sebelumnya dan para rasul sebelumnya tidak mengajarkan tauhid, tidak. Seluruh nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, itu mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pokok pangkal dari seluruh amal ibadah kita, dari seluruh apa yang kita harus lakukan dari taklif, ahkamu taklif dalam hidup ini. Artinya, ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia misalnya memberikan bantuan, ya, tapi dia tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah dia mengakui la ilaha illallah, tidak pernah terucap dari mulutnya, dan tidak pernah pula hal itu bersemayam di dalam hatinya, yaitu la ilaha illallah itu tadi. Maka sebaik apapun yang ia lakukan di dunia ini, maka kebaikan itu akan dia dapatkan balasannya hanya di dunia ini. Sementara di akhirat nanti, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apapun dari kebaikan. Inilah yang kemudian kita dapat ambil penjelasan penegasannya di akhir daripada ayat ini, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia, yaitu Nabi Ibrahim, termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sebab di zaman Nabi Ibrahim kita ketahui bahwa pada masa itu orang menyembah berhala. Raja yang disebut konon namanya adalah Namrud, ya, menyembah berhala. Bahkan mereka memiliki berhala yang paling besar, dan itu adalah berhalanya raja. Dan ada berhala-berhala kecil, dan berhala-berhala itu merupakan representasi atau perwakilan daripada kondisi dan keadaan dari kabilah-kabilah yang ada. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengampak dan menghancurkan berhala-berhala itu, dan kemudian menggantungkan alat penghancurnya itu di leher daripada berhala yang terbesar, kemudian Nabi Ibrahim dituduh sebagai orang yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan diplomatis sekali Nabi Ibrahim mengatakan, kalian kan mendapatkan kampak itu tergantung di leher berhala yang paling besar, tanyalah kepadanya, kenapa kalian tuduh aku sebagai orang yang menghancurkannya, menghancurkan berhala-berhala ini semuanya. Maka ketika itu pengikut Namrud, bahkan Namrud sendiri, mengatakan, bagaimana kami mau bertanya kepadanya sementara ia adalah bisu, dia tidak dapat berkata-kata. Kemudian Nabi Ibrahim membalikkan semua perkataan itu dan berkata kepada mereka, kalau demikian halnya, tidak dapat berkata-kata, tidak dapat bahkan menolong dirinya sendiri, mengapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Nah, demikianlah hal yang harus seharusnya dalam pemikiran manusia yang sekarang yang menyembah berhala-berhala itu, hendaklah mereka menggunakan akal sehat mereka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah pangkal dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Ya, tidak akan dapat diterima amal ibadah seseorang itu jikalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mensyarikatkan Allah, dan syirik ini sekarang banyak sekali merasuk di tengah-tengah masyarakat kita. Mau pesta berbuat syirik, mendatangi dukun, percaya dengan adanya hari baik dan hari buruk, padahal semua itu, hari itu baik di sisi Allah. Dan kesyirikan ini juga terkadang menimpa anak-anak kita yang percaya dengan ramalan bintang, begitu juga ramalan garis tangan dan sebagainya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita jauhkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah masyarakat kita, karena perbuatan syirik itu akan membawa dan menyeret seseorang itu kepada kerugian yang teramat besar. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah sudah menjelaskan. Ayat ini menekankan tentang ketauhidan. Karena tauhid, masalah tauhid ini selalu diserang, selalu diganggu oleh musuh, khususnya setan membisikkan kebaikan dengan kemusyrikan, sehingga orang-orang yang tadinya niatnya untuk mentauhidkan, mengagungkan Allah, ternyata masih banyak embel-embel yang sangkut sehingga ketauhidan itu tidak sempurna. Untuk itulah di bulan Syaban yang berbahagia ini, marilah kita singkirkan sifat-sifat yang bersifat khurafat, yang bersifat tahayul, yang bersifat mistis, yang bersifat menduakan Tuhan. Itu mestilah kita jauhi semua, agar kita menjadikan tauhid itu adalah peran utama dalam kehidupan kita untuk membebaskan kita dari kemusyrikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq dan Ustaz Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.